Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Halo, apa kabar? Kembali lagi saya Kaki Samede hadir dalam Curanmor hari ini. Berita-berita aktual seputar Kabupaten Curanmor akan kami sampaikan dengan takwa, cerdas dan terampil. Aduh, kayak tulisan nangis jengar kawasan baik ya. Baik, langsung untuk mempersingkat waktu yang sudah sesingkat-singkatnya ini, segera kita sikat berita sing pertama kan. Sahabat Yes, berdasarkan hasil pantauan tim reporter kami ya, di penjara Nusa Kambangan ternyata jumlah narapidana yang menghuni pulau penjara itu semakin hari semakin bertambah. Bahkan setiap harinya minimal penjara Nusa Kambangan menerima narapidana anyar sekitar 100-500 wong. Jumlah ini sangat tidak mungkin. Tapi setelah reporter kami mengadakan wawancara dengan sejumlah narasumber, diperoleh keterangan bahwasannya saat ini urip nang kantor karo nang penjara gue lebih kepenak urip nang jero penjara utama nang jero sel lah. Bagaimana kepenake? Ayo berikut laporan kami. Kenanya kok ya temenan yakin sing jenenge urip nang kantor karo nang penjara gue enak nang penjara Kang, yo rungokna ge ya, anggar nang penjara mangan sedina gue entuk ping telu gratis, anggar nang kantor mangan sedina ping pisan bayar maning. Kemarin pangsite somat. Lah wis pertama aja masalah mangan, terus anggar nang penjara dewek bisa ketemu karo batire, bisa ketemu karo dulur-dulure sing pada telik. Nah, anggar nang kantor lah, boro-boro ketemu karo dulur-dulure tebak. Ko lagi telpon maring bojone bengah, telpon kantor ora unti. Larang jenenge penambah keluaran perusahaan. Nah, oke ya. Lah terus urip nang penjara gue dibiayai sekang pajak, anggara. Urip nang penjara gue gratis, uripe dewek dibiayai nang pajak. Nah, anggar nang kantor, ya mbok? Bola-bola dewek dibiayai nang duit pajak. Kalau dewek konseptor bayar pajak, pajak penghasilan, kira pengge? Terus aning ya, sing jane urip nang penjara gue bisa nonton TV karo dolanan gim-giman kang. Temenan gue ya, jajal anggar nang kantor, rika konoan dolanan game utama nonton TV, pecat. Siki siapa di antara penggemar Curanmor sing arep metu sekang gawean terus munggah KJ maring Nusa Kambangan. Baik, segera kita simak berita selanjutnya dalam Curanmor hari ini. Kali ini tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, Kang. Nah, sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh para peneliti dari Irian Jaya menemukan bahwa kenapa nang dunia iki matahari kur diciptakna siji tok. Nah, mbok nak loro utawa telu dadi wengi kena nggo cadangan sing barang gawe dadi ora kudu nyewani lampu, lo setrum utawa nyewa diesel wis padang sih ana matahari cadangan. Nah, anggar matahari loro utawa telu tapi nang nyatane diciptakan kur siji. Nah, kenapa matahari kur diciptakan kur siji? Berikut petikan perbincangan antara seorang anak asli keturunan Irian Jaya karo wong Kemranjen Banyumas. Nah, wong Kemranjen Banyumas kalian ini cepet makan nyong wong Irian Jaya nyong kemeng takon jajal rika ngerti apa orang jara wong Banyumas pinter-pinter nyong kemeng takon ya janjane nang apa matahari diciptakan kunci jitok kalau di bolongan pamon buahnya udah gak noruk kok malah matahari udah gak kunci jitok kurangan modal apa sih gak apa-apa. Wong Irian Jaya bengok-bengok. Wong Irian Jaya kagak ini. Wah lucu banget lah ini yakin. Kenapa matahari kur diciptakan kursi jing ada ini. Lagi nandunya anak matahari kursi jitok baik wabis ireng. Ancamannya ngur matahari ini anak telur tawa noro. Asal ngetur rumah semeter bangun langsung digawa bakul sate. Terus jadi kayak arang serupa mesti jadi akhirnya digawa nambah bakul sate ngupanti bakar sate. Udah disyukuri orang pengirian jaya, pengirian jaya kan. Baik, sing rumangsa ireng aja kesu ya. Tenang baik, asal anak barang gawean Rika berguna banget. Warna kulit Rika bisa jadi patokan. Jenangnya wis mateng ngapurung. Nah. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Sahabat Yes, dalam pemeriksaan mendadak yang dilakukan di STM Negeri Curanmor, seorang guru berhasil menemukan sebuah senjata tajam berupa peso blade itu nggih. Nah, di salah satu tas milik siswa. Setelah ditemukan sebuah senjata tajam tersebut, Pak Guru langsung mengumpulkan anak-anak di lapangan untuk mencari tahu pemilik senjata tajam itu. Berikut petikannya. Nek, bocah-bocah STM Negeri Curanmor, kadang ini, Nek. Kue-kue pada kumpul-kumpul nang aring lapangan pada ngerti apa orang kurung apa, ha? Kaya-kaya kandang ini kabian, orang menjelik matanya, ya. Tengoklah. Mau ke 4 jam istirahat, guru-guru mengadakan pemeriksaan mendadak. Tas-tas saya pada diperiksa. Dan kaya-kaya ya, ditemukan senjata tajam, peso. Janjane nyong wis ngerti ke peso-peso ini siapa. Tapi nyong jaluk kejujurannya kue pada ngaku apa orang. Ngaku apa orang kesing rumah sedua peso kaya. Maju. Ya siapa kaya sedua peso kaya maju. Atau pertama menang, wae, maju. Oh, ragal mana sih maju ya. Janjane gurumu pada ngerti tapi ke peso-peso ini siapa. Tapi kue-kue pada kon pada jujur, kon pada ngaku, besok, gede baik. Sikir panggil lah nyong. Kaya nang jero peso kaya. Ya na jenengane pemiliknya terukir nama pemiliknya masuk sing memiliki nama Stein maju Stein ayo sing rumah ada dua jeneng Stein siapa maju Stein si orang lemaku baik si orang lemaku baik sing kita undang nama panjangnya jenengan lengkapnya tak undang kuat kudu maju sing rumah ada dua jenengan kena jero pesok ayo masuk Stein Stanley Stan, Stanley Stan maco. Nah Stanley Steel kau tu jenengan wong pak. Oh alasan jad. Nah Stanley Steel kau anu bahan dasar pesone. Guling gawe kang Stanley Steel. Oh ala kurang guru pak. Oh STM Curanmor tok anane ya. Baik sahabat ya demikian tadi Curanmor hari ini. Kulo kaki sami di. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.2 Yes Radio kebanggaan Cilacap. Berita-berita aktual dalam Curanmor.